Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan ke kandungan ayat, kandungan yang ke-8 dari ayat ke-25 surat Al-An'am, 4 baris sebelum faedah ke-7, kemarin ada kosakata yang kita lewati, awasif dan kawasif, faidonat, faidonat banjir. Ya, kawasif sama dengan awasif, yaitu angin kencang. Maka kandungan ayat yang ke-8, annal kufara yujadilul muslimin. Ya, bahasanya orang-orang kafir itu suka mendebat orang-orang yang beriman, mendebat kaum muslimin. Ini diambil dari ayat, hatta idza ja'uka yujadilunaka wa yujadilun nabiyya, bahkan mereka mendebat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka juga mendebat setiap orang yang mengikuti Nabi, menjadi pengikut Nabi. Akan tapi debat mereka adalah debat bil batil, debat dengan menggunakan senjata kebatilan untuk menghancurkan al-haqqa, kebenaran. Walakin akan tapi tidaklah bergembira sahibul haq, para pembela kebenaran, yang memang betul-betul pembela kebenaran, anna nasrallahu, bahasanya pertolongan Allah untuknya. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-18, bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil, bahkan kami lontarkan kebenaran untuk menerjang kebatilan, fayadmaghuhu, maka kebenaran itu mengalahkannya. Fa idza huwa zahiq, maka kebatilan pun hancur. Walaikum walakumul wail mimma tasifun, dan untuk kalian kecelakaan, kebinasaan, mimma tasifun, karena ya, apa yang kalian katakan dan apa yang kalian ucapkan. Namanya jadi pertanyaan, kapan ya, argumentasi kebatilan itu akan hancur di tangan para pembela kebenaran? Jawabannya, ini memerlukan dua hal agar kebenaran itu bisa menghancurkan argumentasi kebatilan. Ada dua hal yang diperlukan. Yang pertama, ila niyatin shadiqah, niat yang tulus untuk membela kebenaran. Kemudian yang kedua adalah ila ilmin yadfa'u bihi subhatal muhtaji, bekal ilmu yang mapan, bekal ilmu yang cukup, yang dengan ilmu tersebut dia bisa gunakan untuk menyanggah dalih-dalih yang dipakai sebagai alasan oleh pembela kebatilan. Oleh karena itu, satu catatan penting berkaitan dengan masalah debat dengan ahlul batil, tidaklah diperbolehkan seorang itu masuk dalam perdebatan bersama sahibu batilin, ahlul batil, untuk mendebatnya, manakala dia tidak memiliki beban ilmu yang mapan, ilmu tentang kebenaran yang akan dia bela dan ilmu tentang kebatilan yang akan dia hadapi. Dan tentu pengetahuan orang tentang kebenaran itu ada pengetahuan yang mujmal dan ada pengetahuan yang ada yang pengetahuan yang rinci, dan pengetahuan orang tentang kebatilan itu ada yang mujmal, ada yang global, dan ada yang rinci. Maka pengetahuan kita tentang Nasrani misalnya, orang yang tidak tekun, ya seorang Muslim yang tidak tekun tentu tahu kebatilan Nasrani, namun global. Dia tidak tahu detailnya. Demikian juga pengetahuan orang tentang Islam, ada orang yang tahu secara detail dan ada yang global. Orang yang tidak belajar sungguh-sungguh pengetahuan tentang Islamnya global. Bahkan orang yang belajar sungguh-sungguh itu pun nanti tergantung di bidang ilmu mana dia belajar sungguh-sungguh. Ya, orang yang belajar sungguh-sungguh di bidang hadis, tentu pengetahuannya tentang Quran global. Pengetahuannya tentang hadis tafsir, rinci. Maka orang yang mau terjun dalam perdebatan dengan pembela kebatilan ahlul batil harus memiliki pengetahuan yang tafsili tentang kebenaran dan pengetahuan yang tafsili tentang kebatilan. Dia harus punya pengetahuan yang detail tentang kebenaran dan pengetahuan yang detail tentang kebatilan yang mau dia bahas. Maka ketika ada orang yang mau diskusi dengan orang Nasrani, maka dia harus menguasai tauhidnya Islam secara detail. Jika dia mau bicara topiknya masalah ketuhanan, maka dia harus menguasai konsep ketuhanan, tauhid dan tetek bengeknya dalam Islam secara detail. Dan dia tidak hanya tahu Nasrani, konsep ketuhanan Nasrani secara global, namun dia juga harus tahu secara detail khilaf di antara mereka, ijma di antara mereka, dan hal yang terkait dengan semua hal yang terkait dengan hal tersebut. Ya, maka tidaklah boleh seorang itu masuk bersama sahibu batil dan pembela kebatilan untuk mendebat kebatilan manakala dia tidak punya ilmu yaitu tidak punya ilmu yang rinci tentang kebatilan yang mau dia hadapi dan tidak punya ilmu yang rinci tentang kebenaran yang mau dia bela. Li'annahu lau fa'ala, karena seandainya dia nekat melakukan hal tersebut, bukan ilmunya belum mapan. Dia punya ilmu yang detail tentang kebenaran, namun dia tidak punya ilmu detail tentang kebatilan. Ini nekat. Ini namanya nekat. Bukan berani, namun nekat. Beda berani dengan nekat. Kalau berani itu semuanya sudah dihitung. Namun dia punya semangat untuk berani. Karena seandainya dia nekat melakukan hal tersebut, lakanat hazimah. Niscaya apa yang dia lakukan menjadi kekalahan untuk kebenaran. Oleh karena itu, maka janganlah Anda masuk bersama seseorang untuk melakukan perdebatan kecuali Anda mengetahui kaifatusibuhu, bagaimanakah mengalahkannya. Bagaimanakah secara tepat dan mematikan, memanahnya dengan argumentasi-argumentasi yang bagus. Ini berkaitan dengan masalah memanah. Asoba itu artinya, asoba yusibu artinya pas. Dan di sini kita gambarkan bahasanya argumen itu bagaikan lontaran-lontaran anak panah. Ada argumen yang tepat sasaran dan ada argumen yang meleset. Maka orang harus mengetahui bagaimanakah cara melontarkan argumen yang tepat sasaran. Ditambah ma'a ihsan niniyah. Dia punya niat yang tulus, yang baik, yang tulus untuk membela kebenaran. Adapun jika ada orang yang nekat melakukan perdebatan dengan seseorang yang pembela kebatilan, dan pembela kebatilan tadi dzi bayanin fasihin, punya kemampuan bicara yang bagus. Punya kemampuan bicara yang bagus, punya subhat yang kuat. Punya subhat yang kuat itu berkaitan dengan pengetahuan. Punya kemampuan berbicara yang bagus ini berkaitan dengan cara menata bahasa, cara berkata-kata. Maka janganlah Anda melakukannya. Maka jika Anda melakukannya kemudian kalah, jadilah kekalahan Anda itu menjadi kekalahan untuk kebenaran yang Anda bela. Maka disampaikan, disyaratkan tentang satu bekal yang wajib dimiliki oleh orang yang mau melakukan perdebatan, ilmu yang perlu dia miliki adalah ilmu menata bahasa, ilmu tentang berbicara. Dia bicaranya runtut, bicaranya tertata, bicaranya anteng sehingga kalem, sehingga dia enggak emosional. Dia adalah seorang yang pandai bertutur kata. Meskipun dia emosi marah karena jengkel dengan omongan orang tersebut, dia tidak terpancing, omongannya tetap tertata, step by step, namun itu pasti dan menusuk. Nah, kalau orang itu ngomongnya, kalau ngomong kemudian dia jengkel, maka ngomongnya kemudian tidak tertata. Dan debat dengan ahlul batil yang ngomongnya teratur, runtut, runut. Maka meskipun dia sebenarnya alasannya tidak kuat-kuat amat, namun dia cuma bisa bermain kata, bermain kosa kata, bermain diksi dan semacam itu. Maka orang ini yang ilmunya mapan, namun dia tidak pandai, tidak pandai dalam menyusun kata, dia akan kelihatan kalah. Dan kemampuan orang itu beda-beda dalam masalah diskusi dan debat. Ada orang yang kalau dia debat pakai tulisan maka bagus, namun kalau ngomong debatnya lisan, dia jelek. Ada yang kalau debat lisan bagus, debat tulisan enggak bagus. Dan ada orang yang punya kemampuan dua-duanya. Kemudian kandungan yang ke-9 dan ke-10 kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala untuk ayat yang ke-25 dari surat Al-An'am, sepatutnya seorang itu belajar tentang metode debat. Karena ini diambil dari firman Allah taala, hatta idza ja'uka yujadilunaka, mereka orang-orang kafir jika menjumpaimu wahai Nabi, mereka mendebatmu. Maka kesukaan mereka mendebat. Dan setiap orang dan setiap muslim berjumpa, dimungkinkan untuk berjumpa dan bergaul dengan mereka orang-orang kafir. Maka selayaknya seorang muslim yang terutama yang kemungkinan besar berinteraksi dengan orang-orang semacam ini, dia perlu belajar. Perlu belajar tentang metode dan cara berdebat. Fata'alam ya akhi turukal jadal, maka wahai saudaraku pelajarilah ilmu mendebat, cara-cara berdebat dengan tujuan supaya anda bisa menggunakan ilmu tersebut untuk melakukan perdebatan linusotil haq, dalam rangka membela kebenaran. Warubama, dan boleh jadi bisa kita katakan derivat dari faedah ini adalah apa yang disebarluaskan oleh sebagian orang yang mengatakan lahajata, kita tidak perlu muraja'ah, membaca dan mempelajari jadalal mutakallimin, perdebatan yang terjadi di antara para ulama kalam semacam As'ariyah, Mu'tazilah dan semacam mereka, karena zaman mereka telah berlalu, sudah tidak ada lagi orang Mu'tazilah. Maka ini adalah tawahumun wadih, ini adalah salah sangka yang sangat jelas salah sangka. Yang pertama, karena mereka-mereka zaman mereka tidak, belumlah berakhir, maka selalu ada saja, mereka akan selalu eksis dan selalu ada. Orang yang punya pemikiran Mu'tazilah, Jahmiyah, apalagi As'ariyah, Khawarij dan Syiah, terus saja ada. Secara aliran boleh jadi mereka sudah tidak ada, namun pemikiran, argumen-argumen, cara berpikir, cara berdalil, mereka tetap ada yang mewarisi. Kemudian yang kedua, anatukul jadal maha'ula, ketika kita mencermati bagaimana para ulama ahlu sunnah mendebat mereka-mereka, mendebat Khawarij, mendebat Syiah, mendebat Mu'tazilah, ketika kita belajar dan kita mentelaah bagaimana para ulama ahlu sunnah mendebat mereka-mereka, ini sangat bermanfaat. bagi kita ketika kita membaca buku Ahlus Sunnah, ketika mendebat Mu'tazilah, ketika mendebat Khawarij. Ini memiliki faedah dan manfaat fi mujadalatil akharin, untuk debat untuk kepada ahlul batil yang lain dan dengan model yang lain. Karena dengan membaca buku-buku tentang debat Ahlus Sunnah dengan mereka-mereka, maka ini membukakan pada kita tentang pintu debat. Membukakan pada kita pintu pengetahuan tentang cara berdebat. Wa ya'rif kaifa yaqdi 'ala sahibihi. Bagaimanakah mengetahui bagaimanakah cara yaqdi 'ala, qadha 'ala artinya menghancurkan, menghancurkan lawan debat dengan argumen-argumen, cara menghancurkan argumen-argumen yang dipakai oleh lawan debat. Maka beliau mengatakan di antara hal yang sangat baik orang itu membaca buku yang berisi debat, debatnya ulama Ahlus Sunnah ketika mendebat paham-paham yang menyimpang. Kita akan belajar bagaimanakah berpikir secara sistematis, tertata, runtut, dan gimana kemudian mendebat mereka. Yang ini ya boleh jadi kita tidak berjumpa dengan orang yang sejenis, namun ini bermanfaat dengan ketika kita harus berdebat, harus berdialog dengan orang yang punya kesesatan yang lain. Dan beliau katakan kemudian untuk kita di negeri ini, yaitu di Mamlakah Arabiah Saudiyah, kita tidak mengetahui kelompok-kelompok di atas secara dengan informasi yang banyak. Akan tapi menimbang bahasanya kita itu pun berbaur dengan banyak orang, kemudian kita pun pergi ke berbagai tempat, kita datang pada mereka, maka wujida syai'un, maka kita jumpai berbagai macam bid'ah dan perkataan-perkataan yang menjadi akidah berbagai macam aliran. Wa ila, jika bukan karena berkeliling ke luar negeri, ke luar Arab Saudi, maka boleh jadi orang Saudi yang cuma di Saudi saja tidak mengetahui sedikit pun dari berbagai macam pendapat-pendapat, berbagai macam sekte dan aliran, kecuali orang yang mentelaah buku-buku terkait dengan hal tersebut. Maka oleh karena itu kami katakan dan kami tegaskan bahwasanya membaca buku-buku yang berisi debat bersama para ulama kalam, fihi faedatun bila syakin, satu hal yang bermanfaat tanpa ragu. Akan tapi intabi, ingat untuk akan tapi ingat antu talik wa anta, anda membaca buku-buku perdebatan tersebut dalam keadaan anda memiliki bekal ilmu yang minim, itu jangan dilakukan, karena jika dilakukan bisa kemudian anda tersesat. Maka tidak boleh tidak anda harus memiliki himayah. Anda harus memiliki himayah, perlindungan yang melindungi diri anda, yaitu bekal ilmu. Beliau katakan bahasanya belajar tentang metode debat itu bisa dengan memanfaatkan bukunya para ulama kalam ketika mendebat akidah dan aliran yang lebih sesat. Aliran yang lebih sesat. Maka jika kita ingin mendebat, kita ingin tahu kelemahan argumentasi argumentasi Jabariyah, maka membaca buku tulisan ulama Mu'tazilah itu satu hal yang bagus. Demikian juga sebaliknya, kalau mau mengetahui titik kelemahan Mu'tazilah dan Qadariyah, maka baca buku orang yang berpaham dan ulama yang berpaham Jabariyah. Maka kemudian mendebat Mu'tazilah, maka lihat bagaimanakah ulama As'ariyah mendebat Mu'tazilah. Mereka punya argumen-argumen yang bagus untuk mendebat Mu'tazilah. Maka berkaitan dengan membaca buku semacam ini, beliau berpesan. Kemudian beliau berpesan. Intabih, perhatikan. Miliki dulu bekal yang mapan, yang baik, baru mentelaah buku-buku semacam itu. Kalau enggak, nah malah kemudian nanti terpikat, ya. Nanti malah tersesat. Oleh karena itu, maka ada yang bertanya, buku apakah yang Anda nasihatkan untuk mengetahui perkataan para ulama kalam yang di dalamnya terdapat bantahan juga terhadap ulama kalam? Maka beliau sampaikan jawaban, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih bagus daripada buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Kan tapi perkataan Ibnul Qayyim itu lebih gampang dan lebih mudah untuk dipahami. Sehingga oleh karena itu buku-buku Ibnul Qayyim itu teranggap adalah tangga untuk membaca buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Ini kalau orang mau menguasai kandungan buku-buku Ibnu Taimiyah, kata beliau, ya perlu khatam dulu buku-bukunya Ibnul Qayyim. Wa amma baqiyatul mutakallimin, adapun ulama kalam yang lain, fa'aktsaru ma yakunu jadal, maka perdebatan yang paling banyak dan paling sengit adalah antara As'ariyah dan Mu'tazilah. Wa hadza la yakfi, namun yang baca buku-buku As'ariyah ketika mendebat Mu'tazilah dan buku Mu'tazilah ketika mendebat As'ariyah tidak cukup. Jika Anda menginginkan akidah yang baik, maka yang lebih disarankan adalah membaca buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Hadza ahsanu ma ra'aitu, inilah pendapatku, pandanganku yang terbaik dalam masalah ini. Nah, kita lihat di sini malah beliau menganjurkan untuk belajar metode cara berdebat dan baca buku-buku yang berisi bagaimanakah berdebat. Jika ada bantahan demikian, apa jawabannya demikian? Jika dibantah demikian, jawabannya demikian. Maka boleh jadi ada orang yang bertanya, bagaimanakah dengan hadis Nabi? Aku jamin satu rumah fi rabdil jannah. Aku jamin satu rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia dalam posisi yang benar. Apakah di sini berlaku secara mutlak sehingga dianjurkan untuk tidak berdebat dengan ahli bid'ah? Jawabannya, hadis tersebut tidak berlaku mutlak. Bahkan yang dimaksudkan adalah al-mira fi ghairil haqqi, perdebatan yang tidak berkaitan dengan agama. Adapun perdebatan yang tujuannya adalah menampakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan, fahuwa wajibun. Untuk orang-orang yang mampu, hukumnya wajib. Akan tapi yang hadis di atas berlaku, misalnya kita tamaraina, kita berdebat tentang sesuatu berkaitan dengan urusan dunia. Dan saya yakin bahasanya kebenaran bersamaku, akan tapi tatkala aku melihat bahasanya kawanku ingin mendebat, malah aku alihkan perhatiannya, aku tinggalkan dia. Maka saya menurut berpandangan bahasanya hadis yang memotivasi orang untuk meninggalkan debat itu berlaku untuk debat dalam urusan dunia. Urusan dunia, ketika terjadi diskusi dan perdebatan sampai otot-ototan, namun berkaitan dengan masalah dunia, HP mana yang lebih bagus, yang ini ataukah HP yang itu? Mana yang lebih bagus? Oh, ini yang lebih bagus. Nah, yang ini yang lebih bagus. Nah, adalah yang dapat surga yang diem. Yang dapat surga yang diem. Enggak usah. Meskipun kita tahu bahasanya alasan dan pilihan kita itulah yang lebih tepat. Namun kalau cuma masalah HP yang paling bagus, masalah motor yang paling kebut, mana motor yang paling irit atau yang paling ngebut, tinggalkan. Ketika ada teman bicara kita ngotot, ya sudah, yang waras ngalah, itu berlaku, yang waras ngalah. Namun jika debatnya adalah debat dalam masalah hak dan batil, banyak adalah debat dalam masalah hak dan batil, dan ini berlaku untuk orang yang bisa menampakkan hak sebagai satu hal yang hak, menampakkan kebatilan sebagai satu hal yang batil, dia punya kemampuan karena dia punya bekal ilmu yang mapan, dia punya bekal kemampuan berbicara yang baik dan seterusnya, maka hukumnya kata beliau wajib. Kemudian poin yang ke-11, kandungan yang ke-11, al-mujadil bil-batil, orang yang mendebat kebenaran dengan membawa argumentasi yang batil, itu perdebatannya itu seringkali memaksanya, mendorongnya untuk sombong, atau untuk ketika dia kalah kemudian yang keluar adalah ancaman. Dia akan melakukan ancaman manakala dia punya kekuasaan. Contoh kesombongan kita jumpai dalam ayat ini, yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin, tidaklah hal ini kecuali dongeng orang terdahulu. Ini kesombongan. Karena klaim orang-orang kafir bahasanya Al-Quran adalah dongeng orang-orang terdahulu adalah kesombongan tanpa ragu. Karena semua orang mengetahui bahasanya Al-Quran bukanlah perkataan manusia, apalagi sekedar dongeng. Akan tapi inilah hasil akhir perdebatan yang tidak perdebatan ketika ahlul batil itu kalah dan dia tidak punya kekuasaan, maka yang keluar adalah kesombongan. Misalnya apa yang dijumpai saat ini di antara ahlul bid'ah dan ahlu sunnah, maka ada ahlul bid'ah yang ketika kalah debat dengan ahlu sunnah mengeluarkan senjata pamungkas, nahnu madzhabata indana hadal hadis, menurut kami hadis ini tidak sahih, walaupun fil Bukhari wa Muslim, meskipun ada di Bukhari dan Muslim. Au yakul fi ma yahtajibu li bid'atihi, atau seorang pembela kebatilan mengatakan berkaitan dengan argumen yang dia pakai untuk membela kebid'ahannya, hadza indana tsabit, riwayat ini menurut kami adalah sahih dengan riwayat dari para perawi yang terpercaya. Wa aktsaru ma yakunu fi rafidah, dan ini paling banyak kita jumpai dalam perdebatan dengan orang Syiah. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan inna ba'dhum zada fil Qur'an nahwa thuluth wa hadza fa minal Qur'anil Karim. Oleh karena itu ada yang bilang bahwa mereka orang-orang Syiah memberikan tambahan kepada Al-Qur'an kurang lebih sepertiga, dan wa hadza fa minal Qur'anil Karim, dan membuang sebagian dari Al-Qur'an. Maka kalimat-kalimat di atas adalah kesombongan. Al-Ishkal annal mukabir, dan yang menjadi masalah jika seorang itu adalah orang yang sombong, anda tidak akan mampu antuk ni'ahu abadan, akan membuatnya itu mantap dengan menerima kebenaran sama sekali. Akan tapi boleh jadi Allah memberikan petunjuk. Idzan haula ilmu jadilun, oleh karena itu para pendebat yang kalah debat dan mereka adalah orang yang sombong, mereka mengatakan Al-Quran ini hanyalah cerita orang-orang, dongeng orang-orang terdahulu dan bukan wahyu. Adapun contoh hasil akhir debat adalah al-luju ilal kuwah, adalah memanfaatkan kekuasaan dan otoritas, maka lihatlah perdebatan dengan Fir'aun, perdebatan Fir'aun dengan Musa. Ketika Fir'aun berkata kepada Musa, jika engkau ngotot mau punya sesembahan selainku, la aja'alannaka minal masjunin, akan aku jadikan engkau bagian dari orang-orang yang ada dalam penjara, As-Su'ara 29. Maka ketika Fir'aun itu kalah debat, la ja'ailah, maka dia kemudian memanfaatkan al-quwah, kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki. Kemudian yang dilakukan adalah irhab, teror, teror mental. Yang dilakukan adalah melakukan teror, teror mental, yaitu ancaman. Dan lihat bagaimana ke Fir'aun, cara Fir'aun untuk mengancam. Renungkanlah model Fir'aun dalam mengancam. Sungguh akan aku jadikan engkau, wahai Musa, di antara orang-orang yang ada dalam penjara. Itu diksi bagus yang dipilih oleh Fir'aun untuk nakut-nakuti Musa. Fir'aun tidak mengatakan aku akan memenjarakanmu, namun aku akan jadikan engkau di antara orang-orang yang telah aku penjara. Ini mengisyaratkan bahwasanya Fir'aun ingin menampakkan kalau dia adalah orang yang kuat dan hebat. Dia telah memenjarakan banyak orang. Wa ingdaul masajid, masajin, dan dia punya banyak penjara. Dia telah memenjarakan banyak orang dan dia punya banyak penjara. Oleh karena itu Musa, Fir'aun menakut-nakuti Musa, mengancam Musa dengan mengatakan Musa akan dijadikan salah satu dari mereka. Ini faedah kenapa minal masjunin. Akan kujadikan engkau termasuk orang-orang yang dalam penjara. Tidak menggunakan, aku akan penjarakan dirimu. Fir'aun itu mau pamer, saya itu punya banyak penjara. Fir'aun itu mau pamer, telah banyak orang yang aku penjara. Dan aku penjara aku itu banyak dan luas. Meskipun sudah banyak, itu bukan berarti sudah penuh. Tambahi satu lagi dirimu tidak apa-apa. Kan? Masih longgar. Kalau penjaranya sudah penuh kan nggak bisa lagi ditambahi. Ya, ini sudah. Ini penjaranya masih longgar. Saya punya penjara yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk menjarakan dirimu. Nah, inilah ujung akhir perdebatan dengan orang, dengan ahlul batil yang ya, memang ngotot dengan kebatilannya. Maka ujung akhirnya ada dua kemungkinan. Jika dia adalah orang yang tidak punya otoritas, maka dia akan mengeluarkan senjata pamungkas yang mengungkapkan kesombongan dirinya. Dia akan keluarkan senjata pamungkas, pokoknya kalau saya begini. Nah, itu, ya, pokoknya saya begini. Kamu mau ngomong apa saja ya terserah kamu, pokoknya saya begini. Sudah, ini senjata pamungkas untuk orang yang tidak punya kekuasaan. Ya, orang yang tidak punya kekuasaan itu senjata pamungkasnya kalah argumen pokoknya. Ya, ya. Ya, atau kemudian dia ya, kemudian jadinya dia ngejek-ngejek, ngolok-ngolok, dan dia tidak berdebat argumen dengan argumen. Dia akan berpindah. Ya. Karena dibenturkan argumen dengan argumen dia kalah, maka dia akan berpindah kepada ngejek-ngejek orangnya. Ah, kamu ini dasar Wahabi. Enggak kemudian apa argumen orang Wahabi? Enggak. Enggak dasar kamu ini Wahabi. Itu kalau dia enggak punya kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan, maka dia akan unjuk kekuasaan. Dia akan unjuk kekuasaan. Dia akan melakukan ancaman, dia akan teror, akan melakukan intimidasi dan semacam itu. Kemudian poin yang terakhir, kandungan yang ke-12. Barang siapa yang berdebat dengan membawa argumen yang batil untuk menghancurkan kebenaran, maka dia adalah orang yang kafir. Karena Allah katakan yaqulul ladzina kafaru. Maka di sini digunakan isim dhahir alladzina kafaru, padahal bisa cukup dengan dhamir. Karena sebenarnya ayatnya seandainya cukup dengan mengatakan hatta idza ja'u kayujadilunaka yaquluna. Mereka mengatakan, pakai dhamir saja. Maka al-idhar penggunaan isim dhahir, padahal sebenarnya cukup seandainya pakai dhamir, memiliki banyak manfaat. Di antara manfaatnya adalah anna hadza mudhar, apa yang dinampakkan, isim dhahir yang digunakan. Jika yang dinampakkan adalah satu pesan tertentu, maka pesan tersebut mencakup semua orang yang semua orang yang bisa dia cakup. Maka siapa yang mendebat dengan argumentasi yang batil untuk menghancurkan kebenaran, maka dia kafir. Dan kafir di sini boleh jadi kafir asrar atau kafir akbar. Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Berkatalah orang-orang yang kafir. Siapa itu? Yang Allah ceritakan sebelumnya, itu orang-orang yang mendebat kebenaran dengan argumentasi-argumentasi kebatilan. Maka Allah sebut mereka ini dengan sebutan orang-orang kafir. Namun kafir di sini bukan berarti murtad, tidak mesti maknanya murtad dan keluar dari Islam. Ada kafir akbar dan kafir asghar, tinggal bentuk perdebatannya, pendebatannya itu apa. Kalau dia mendebat sampai kemudian melecehkan Al-Qur'an, menghina Al-Qur'an, ya, tentu tidaklah diragukan bahasanya ini adalah kekafiran yang membatalkan. Ya, makanya adalah perdebatan yang menyebabkan batalnya keimanan. Yeah. Demikian bahasan tentang kandungan ayat yang ke-25 dari surat Al-An'am. Insyaallah di